Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Kedengeran? Kedengeran enggak? Kedengeran. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudariku sekalian, rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita semua. Yang hujan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Dan senantiasa kita ingatkan ketika kita dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya memperbanyak doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat kepada kami. Dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi dan sekitarnya, yang mereka mungkin pada malam hari ini tidak senyaman antum sekalian. Mereka mungkin sedang ada di pengungsian, mungkin sedang berada di atas atap rumah mereka atau di tempat-tempat lainnya dalam keadaan susah. Maka satu sisi kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Dan di satu sisi kita juga bersyukur ternyata kita lebih nyaman dari mereka, walau sama-sama dihujani oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namun kita lebih nyaman, lebih aman. Maka ini adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri bersama. Ya, ikhwafillah wa akhwati fiddin, rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang risalah Nurul Yaqin adalah karya dari Syekh Muhammad Al-Khudhari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita jelaskan bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Bahwasanya akan ada nabi terakhir, akan diutus orang nabi yang menjadi penutup para nabi yang bernama Ahmad. Ini sudah diutus, sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Dan kemarin sudah kita sebutkan ayat dalam Taurat yang menyebutkan tentang hal ini. Dan diantara buktinya adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar-kabar tentang kejadian di masa depan ketika itu. Kejadian yang belum terjadi ketika itu beliau kabarkan dan ternyata benar terjadi. Diantaranya adalah penaklukan Romawi oleh Persia. Yang ini beliau dikabarkan oleh Rasulullah SAW berupa wahyu dari Allah, berupa surat Ar-Rum. Dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai ke 4 Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Alif Lam Mim, negeri Romawi akan dikalahkan. Fi atnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka dikalahkan fi atnal ardi, di tempat yang rendah. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan mereka akan mengalahkan balik kaum yang mengalahkannya. Setelah Romawi dikalahkan, setelah itu mereka akan menang. Sayaghlibun ribit esinin, dalam waktu beberapa tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du, yauma idzin yafrahul mu'minun. Perkara tersebut sebelum dan sesudahnya itu Allah yang mengaturnya. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma idzin, dan hari ini ketika Persia dikalahkan, yafrahul mu'minun, para orang beriman bergembira. Ya, surat Ar-Rum ayat 1 sampai ke 4. Ini lo katakan ghulibatir Rum, negeri Romawi telah dikalahkan. Orang-orang Romawi dengan orang-orang Persia ini sudah perang dari zaman dahulu. Sejak zaman dahulu orang Romawi dan Persia sudah bolak-balik perang. Dan inilah dua negeri yang paling besar ketika itu, negeri Romawi dan negeri Persia. Namun Persia belum berhasil untuk mengalahkan Romawi sama sekali, selalu gagal. Kemudian Allah kabarkan ghulibatir Rum, bahwasanya Romawi akan dikalahkan. Yang ini kata sebagian ahli sejarah, ayat ini turun pada tahun 620 Masehi. Surat Ar-Rum ini turun pada tahun 620 Masehi. Yang setelah turunnya ayat ini beberapa tahun, ternyata terjadi apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu dikalahkannya Romawi. Fi atnal ardi, dan mereka dikalahkan di atnal ardi. Atna artinya rendah, al-ard artinya tanah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, apa maksud dari atnal ardi. Sebagian ulama mengatakan, diantaranya Syekh Sa'di, beliau mengatakan atnal ardi ini tempat perang antara Romawi dan Persia yang tempatnya lebih rendah daripada Mekah. Jadi atnal ardi binisbati ila Mekah, lebih rendah kalau dibandingkan dengan Mekah. Namun sebagian peneliti ada yang mengatakan bahwasanya pertempuran antara Persia dan Romawi yang disebut dengan pertempuran Nineveh, karena tempatnya ada di Nineveh yang ini bagian dari negeri Irak zaman sekarang. Nah, itu tempatnya memang merupakan tempat yang paling rendah di atas muka bumi, permukaan bumi yang paling rendah. Ini sebagian peneliti ada yang mengatakan demikian, sehingga cocok dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, fi atnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, setelah mereka dikalahkan, setelah Romawi dikalahkan, sayaghlibun, mereka akan mengalahkan Persia. Setelah Romawi dikalahkan, yang tadinya belum pernah dikalahkan, Romawi dikalahkan, setelah itu mereka akan mengalahkan Persia lagi. Fi bid'i sinin, kata Allah, setelah beberapa tahun. Al-bid'u, ya, al-bid'u pakai ba, kemudian ain. Al-bid'u artinya bilangan antara 2 sampai 10. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya setelah Romawi dikalahkan, tidak sampai 11 tahun, antara 2 sampai 10 tahun mereka merebut kembali kekuasaan. Mereka mengalahkan Persia, mereka merebut kembali Bizantium. Karena ketika itu di peperangan Nineveh tadi, Persia bisa merebut Bizantium, kota besarnya Romawi. Nah, setelah beberapa tahun, As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan 8 atau 9 tahun, 8 atau 9 tahun setelah itu Romawi bisa mengalahkan Persia dan merebut kembali Bizantium. Kemudian kata Allah, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Dan semua perkara ini sebelum dan sesudahnya lillah, hanya Allah yang mengaturnya. Artinya dikalahkannya Romawi dan dia bisa merebut kembali kemenangan ini semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan ketika itu yafrahul mu'minun, orang-orang beriman bergembira setelah Romawi mengalahkan Persia. Karena kata para ulama, ketika Romawi dikalahkan, orang-orang musyrikin senang. Karena orang Romawi itu mayoritasnya Nasrani, sedangkan orang-orang Persia mayoritasnya Majusi, penyembah api. Orang Nasrani ahlul kitab, sedangkan orang-orang Persia penyembah api, penyembah berhala. Maka ketika Persia mengalahkan Romawi, orang-orang musyrikin di Mekah senang, karena sebagian orang di Mekah juga Majusi, dan karena mereka juga penyembah berhala. Orang-orang musyrikin senang dan orang-orang mukminin bersedih ketika Romawi dikalahkan. Orang mukminin bersedih. Nah, ketika Romawi merebut kekuasaan setelah Romawi mengalahkan Persia beberapa tahun setelah itu, kata Allah, yafrahul mu'minun, orang-orang beriman senang, orang-orang musyrikin bersedih. Ya, maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin membahas satu bahasan ringkas. Beliau mengatakan, fa in qila, kalau ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang bertanya, limadza nafrahu bintisarir rum alal majus, kenapa kita merasa senang, kenapa orang-orang mukmin merasa senang dengan Romawi mengalahkan orang-orang Majusi? Kenapa? Kenapa orang-orang mukmin ketika itu merasa senang ketika Majusi kalah? Ketika orang-orang Persia kalah, orang Persia Majusi. Padahal dua-duanya orang kafir. Orang Romawi Nasrani, non-muslim. Orang Majusi penyembah, orang Persia Majusi, non-muslim juga. Sama-sama non-muslim. Namun kenapa kaum mukminin merasa bergembira dengan kekalahan orang-orang Persia? Maka beliau mengatakan, "Qulna," kita jawab, "li'anna ar-Ruma Nasara." Karena orang-orang Romawi mereka umumnya adalah orang-orang Nasrani. "Wal Majusu laysu ahlul kitabin." Sedangkan orang-orang Majusi mereka bukan ahlul kitab. Mereka penyembah api. "Fanafrahu bintisari man huwa ahwanu 'alal muslimin minal akhar." Maka kita merasa senang dengan dikalahkannya atau dengan berkuasanya kaum yang lebih ringan sikapnya kepada kaum muslimin terhadap kaum yang lain. Kita merasa senang dengan kemenangan Romawi, yang Romawi ini lebih ringan sikapnya kepada orang Islam ketika itu daripada orang-orang Majusi. Karena ada beberapa persamaan di antara orang-orang Nasrani dengan orang-orang muslimin. Maka orang Nasrani lebih ringan, lebih lunak sikapnya kepada orang-orang muslimin. Di antara contohnya nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama itu ke negeri Habasyah. Yang ketiga itu rajanya bernama Ashamah, Raja Najasyi. Namanya Ashamah. Ketika itu mereka agamanya Nasrani, termasuk Ashamah. Namun ketika kaum muslimin hijrah ke sana, diterima dengan baik oleh Ashamah dan juga oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Padahal mereka Nasrani. Ya, ketika kaum muslimin di Mekah ditekan, diboikot, tidak boleh beli makanan, tidak boleh melakukan apa-apa, dikurung, maka mereka merasakan kesulitan, sehingga Rasulullah memutuskan sebagian kaum muslimin yang lemah-lemah hijrah ke Habasyah. Ternyata di Habasyah diterima dengan baik dan bahkan dilindungi. Bahkan ketika orang-orang Quraisy menyusul rombongan yang hijrah ke Habasyah ini, nyusul, ingin dibawa pulang. Ingin dibawa pulang untuk disiksa lagi. Maka Raja Najasyi, Ashamah itu mengatakan enggak boleh. Semua yang ada dalam negeri saya aman. Saya jamin keamanannya. Maka perhatikan, orang-orang Najasyi ketika itu melindungi kaum muslimin. Maka mereka sikapnya lebih mudah, lebih lunak kepada kaum muslimin daripada orang-orang musyrikin, daripada orang-orang penyembah berhala. Maka kata beliau, Fanafrahu bintisari man huwa ahwanu alal muslimin minal akhar. Kita bergembira dengan berkuasanya orang-orang yang lebih ringan sikapnya kepada kaum muslimin terhadap orang-orang yang tidak demikian. Wala yadurruna hadza li'annana lam nafrah bintisarihi. Dan ini tidak membahayakan kita, tidak membahayakan akidah kita. Dengan kita merasa gembira orang-orang Romawi menang padahal mereka orang kafir, apakah ini akan berpengaruh kepada akidah kita? Akan mencacati akidah kita? Kok senang dengan kemenangan orang kafir? Kata beliau, la yadurruna, tidak membahayakan akidah kita. Karena kita senang bukan karena menangnya dia, walakin li'annahu ahwanu 'alal muslimin. Namun kita senang karena sikap dia, sikap orang-orang Romawi lebih ringan kepada kaum muslimin. Atau dengan kata lain, kita senang karena telah hilang mudarat yang lebih besar dengan mudarat yang lebih kecil. Kita senang bukan karena Romawi menang, bukan karena orang-orang kafir menang, bukan. Namun kita senang dengan hilangnya mudarat yang lebih besar, walaupun masih ada mudarat yang lebih kecil. Ya, maka ini pelajaran yang penting sekali. Ya. Yang ini menunjukkan bolehnya kita merasa senang dengan hilangnya mudarat yang lebih besar, walaupun hilangnya mudarat yang lebih besar ini karena hal yang merupakan mudarat juga namun lebih kecil. Boleh kita merasa bergembira dengan hilangnya mudarat yang lebih besar, mafsadah, kerusakan yang lebih besar, walaupun cara menghilangkannya juga dengan mudarat juga, namun bukan kita yang melakukan, namun orang lain. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada Dua preman berkelahi. Ternyata yang kalah itu preman yang lebih senior, yang lebih kejam, Yang lebih jahat kepada masyarakat. Yang menang nih preman yang masih kelas ikan cere gitu ya, ikan teri. Tapi dia menang, sehingga preman yang kelas kakap, yang lebih kejam kalah. Karena dia kalah, dia dimasukkan, dia luka-luka, kemudian dilaporkan ke polisi, dia yang dipenjara misalnya. Maka hilang mudarat lebih besar itu si preman yang lebih jahat ini, yang lebih berbahaya ini. Boleh enggak kita bergembira dengan dia di penjara, dengan si preman yang lebih jahat ini di penjara, atau dia luka-luka sehingga dia sakit, enggak bisa melakukan kejahatan lagi? Boleh enggak kita bergembira? Padahal dia seperti itu karena dipukul, karena berkelahi dengan preman yang lain. Yang berkelahi, memukul orang, melukai orang dalam Islam enggak boleh tanpa hak. Perbuatan zalim. Namun boleh enggak kita bergembira dengan kalahnya si preman yang jahat ini, dengan dipenjaranya dia? Jawabannya boleh. Ya, karena ini mafsadat yang lebih besar, mudarat yang lebih besar. Walaupun dia hilang, mudarat yang lebih besar tersebut hilang karena mudarat juga, namun mudaratnya lebih kecil. Demikian juga contohnya misalnya, ini andaikan ya, andaikan. Andaikan ada dua calon presiden. Dua-duanya buruk. Dua-duanya belum paham agama. Belum ada itikad untuk menerapkan syariat Islam, menjalankan negara dengan aturan Islam. Dua-duanya buruk. Dua-duanya orang awam. Namun yang satu lebih bahaya daripada yang satunya. Yang satu misalnya ya dikelilingi oleh orang liberal, orang-orang sekuler, atau orang-orang non-muslim yang ingin berbuat makar kepada kaum muslimin. Yang satu, ya dia dikelilingi orang-orang biasa. Ya, maka ketika yang menang adalah yang nomor dua, yaitu calon presiden yang lebih ringan mafsadahnya, yang dia dikelilingi oleh orang-orang biasa, bukan oleh orang-orang liberal, orang sekuler, maka boleh kita bergembira. Boleh kita bergembira dengan menangnya presiden yang lebih ringan mafsadahnya. Dan boleh kita bergembira dengan kalahnya presiden yang lebih buruk, yang lebih besar mafsadahnya. Walaupun kita enggak ikut milih. Kaum muslimin di sini enggak ikut perang. Enggak ikut antara peperangan Persia dengan Romawi, enggak ikut. Namun ketika orang Romawi menang melawan Persia, kaum muslimin menang walaupun enggak ikut perang. Sehingga boleh kita bergembira ya, dengan hilangnya mafsadah yang lebih besar oleh sebab mafsadah yang lebih kecil walaupun kita enggak ikut serta di sana. Ya, bahkan kalau kita ikut serta di sana malah kita bermasalah. Ya. Kita terjerumus dalam kesalahan, ya. Terjerumus dalam penyimpangan. Namun kita boleh bergembira dengan hasilnya. Boleh bergembira dengan hasilnya. Ya, ini pelajaran penting, yaitu bolehnya kita merasa bergembira dengan hilangnya mafsadah yang lebih besar. Walaupun hilangnya mafsadah yang lebih besar tersebut dikarenakan mafsadah juga, namun yang lebih kecil. Kemudian Syekh Muhammad Al-Qadhari di sini beliau mengatakan, warawa Al-Qadhi Iyad fi Syifa'i. Dan Al-Qadhi Iyad meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab beliau Asy-Syifa. Al-Qadhi Iyad ini seorang ulama Maliki. Beliau wafat pada tahun 544 Hijriah. Ya, nama aslinya Iyad bin Musa. Dan beliau seorang qadhi. Ya, qadhi itu seorang hakim. Hakim tugasnya memutuskan perkara di pengadilan. Memutuskan hukum di pengadilan. Ya, dahulu jabatan qadhi itu jabatan yang luar biasa, jabatan yang mulia. Jabatan yang tinggi, yang punya kedudukan di masyarakat. Sampai-sampai orang yang menjadi qadhi ini dikenal. Dan dia dimuliakan oleh masyarakat. Ya, namun di zaman sekarang sudah berubah keadaannya. Orang yang jabatan menjadi qadhi, menjadi hakim, seperti biasa-biasa saja. Ya, tidak punya kedudukan di masyarakat. Ya. Karena banyak orang yang menjadi hakim justru menggunakan kedudukannya sebagai hakim dengan sewenang-wenang, tidak sebagaimana mestinya. Memutuskan perkara dengan tidak adil. Bahkan mereka memutuskan perkara tidak berdasarkan ilmu. Al-Qadhi Iyad dikenal sebagai qadhi yang alim dan adil. Beliau meriwayatkan dalam kitab Asy-Syifa, anna Ata'a ibn Yasarin sa'ala Abdullah ibn Amr ibn al-As. Bahwasanya Ata' bin Yasar seorang tabi'in, ya, bukan sahabat Nabi. Ya, tabi'in artinya orang yang tidak ketemu dengan Nabi namun ketemu dengan sahabat Nabi. Ya, Ata' bin Yasar seorang tabi'in. Dan dia adalah pembantu dari Maimunah. Maimunah adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ata' bin Yasar pembantunya Maimunah. Dan Atha' bin Yasar dikenal sebagai qasun wa wa'idun. Qasun wa wa'idun. Qasun artinya orang yang pandai menyampaikan sesuatu di depan publik. Zaman sekarang mungkin kita sebut dengan istilah mubalig. Yang dia punya retorika, dia punya cara penyampaian yang bagus. Ya, dengan mengesampingkan isinya dulu. Isinya bisa jadi bagus, bisa jadi enggak bagus. Namun intinya seorang qas, ya, atau jamaknya qasas, dia bisa menyampaikan sesuatu depan umum dengan bagus. Dan dia juga seorang wa'id. Wa'id dalam bahasa kita sekarang itu seperti motivator. Yang dia bisa menggugah hati, bisa membuat semangat, bisa bikin nangis. Nah, ini keahlian Ata' bin Yasar. Dia bertanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ajal. Wallahi innahu la mawsufun fi at-Taurati. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau katakan, tentu saya akan ceritakan. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh sama sifat-sifatnya seperti yang ada dalam Taurat, kata beliau. Bi ba'di sifatihi fil Quran. Sama yang ada dalam Taurat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan hadis qudsi. Ini hadis qudsi ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadisnya sahih. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah mengutusmu syahidan sebagai saksi, mubasyiran dan sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Sebagai saksi artinya beliau akan bersaksi bahwasanya beliau telah menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Sehingga manusia tidak bisa lagi berkilah, tidak bisa beralasan enggak tahu, karena Rasulullah sudah sampaikan semua. Beliau sebagai mubasyiran, pemberi kabar gembira. Beliau mengabarkan tentang surga, beliau mengabarkan tentang pahala-pahala, tentang ganjaran-ganjaran amalan, tentang keutamaan-keutamaan amalan. Wa nadhiran, dan juga sebagai pemberi peringatan. Beliau memberikan kabar tentang adanya neraka, tentang adanya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, adanya dosa, adanya akibat dari maksiat. Maka dakwah itu mubasyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tidak hanya pemberi kabar gembira saja. Memang kalau orang berdakwah hanya memberikan kabar gembira, banyak pengikutnya, banyak yang senang, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menentang. Ayo sedekah, ayo sholat, ayo berzikir, ayo salawat, semua orang pasti setuju, nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang benci. Namun ketika sudah menjadi nadhiran, pemberi peringatan, tinggalkan syirik, tinggalkan maksiat, jauhi bid'ah, nah, mulai ada yang mengingkari, mulai ada yang enggak suka. Ya, maka tidak usah peduli dengan ada orang yang enggak suka, ada yang benci. Karena Rasulullah SAW saja mubasyiran wa nadhiran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Tidak hanya mubasyiran saja. Wa hirzan lil ummiyin. Dan beliau adalah penjaga atau sesuatu yang disimpan. Hirzan, sesuatu yang disimpan, lil ummiyin, dari orang-orang yang ummi. Maksudnya beliau adalah salah seorang dari orang-orang yang ummi. Al-ummi secara bahasa artinya alladhi la yaktubu, orang yang tidak bisa menulis. Sebagian ulama menjelaskan, al-ummi ay alladhi ala khilqatil ummah lam yata'allam al-kitab wa huwa ala jabalatihi. Al-ummi artinya orang yang masih berada seperti ketika manusia pertama kali diciptakan. Ala khilqatil ummah, ketika manusia diciptakan. Ya tentunya ketika manusia diciptakan itu belum bisa nulis. Belum bisa, lam yata'allam al-kitab, belum bisa menulis. Anta abdi wa rusuli, engkau adalah hambaku, kata Allah, dan engkau adalah utusanku. Sammaituka al-mutawakkila, aku namakan dirimu dengan al-mutawakkil. Maka diantara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mutawakkil. Artinya orang yang mewakili. Orang yang mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan syariat Allah di bumi. Laisa bifadhdin wala ghalidhin. Engkau tidak kasar dan engkau tidak keras. Al-fadhdhu atau al-fadhadhah artinya, atau al-fadhadhah itu fil qaul. Al-fadh itu kasar dalam perkataan. Sedangkan al-ghildhah, al-ghildhah, ghalidh, itu kasar dalam perbuatan. Maka engkau bukan orang yang kasar dalam perkataan dan juga bukan orang yang kasar dalam perbuatan. Wala sakhabin fil aswaq, Dan engkau bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Maka ini menunjukkan bahwasanya suka teriak-teriak ini akhlak tercela. Ya. Dan tidak hanya di pasar, ya, suka teriak-teriak di mana-mana ini akhlak yang tercela. Disebutkan di pasar karena biasanya di pasar orang yang banyak teriak-teriak di pasar. Ya. Tempat yang banyak orang teriak-teriak itu di pasar. Namun suka teriak-teriak di manapun ini akhlak yang tercela. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, Allah katakan, "Inna ankaral aswati la sautul hamir." Sesungguhnya suara yang paling mungkar adalah suaranya keledai. Karena keledai itu suaranya meringkik, suaranya tinggi. Maka kalau orang suka suara tinggi, tinggi nadanya dan juga tinggi volumenya, maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, angkaral aswat, suara yang paling munkar. Maka suka teriak-teriak ini akhlak yang tercela. Maka usahakan kalau kita ada perlu dengan orang lain, kita dekati. Jangan kita dari jauh berteriak kepada dia, namun kita dekatin, kemudian kita ngomong. Baik kepada teman, baik kepada istri, baik kepada anak. Kepada anak pun kita usahakan jangan suka teriak-teriak. Kecuali ada kebutuhan. Kecuali ada kebutuhan. Waliyadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ati. Dan beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Walakin liya'fuwa wa yaghfira. Namun beliau memaafkan dan beliau mengampuni. Walayakbidallahu walayakbidahullahu hatta yuqima bihi al-millatal arja. Dan Allah tidak mewafatkan beliau sampai beliau menegakkan agama yang tinggi ini. Artinya Allah tidak wafatkan beliau kecuali Islam sudah sempurna. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, dengan mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yaftah bihi a'yunan umya. Dan dengan hidayah dari beliau, dengan hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukalah mata-mata yang buta. Maksudnya mata hati. Wa adhanan summan, dan telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghulfan, dan hati-hati yang terkunci. Ya, dengan hidayah beliau. Yaftah bihi, dengan hidayah beliau, bukan sekedar dengan diri beliau. Karena tentunya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan di tangan satu orang pun dari manusia. Ya, Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Talib. Ya, Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada sebagian kerabatnya di Mekah. Ya, maka hidayah bukan di tangan beliau, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Ya, kata Abdullah bin Amr ibn al-As, sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini sama seperti yang ada dalam Taurat. Ya, serupa. Seperti yang ada dalam Taurat. Maka ini menunjukkan bahwasanya diutusnya beliau dan juga sifat-sifat tentang beliau sudah disebutkan dalam Taurat. Wa ruwiya mithluhu an Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis yang semisal ini yang menyebutkan sifat-sifat Nabi yang dikatakan ini ada dalam Taurat juga diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Wa huwa alladhi kana ra'isal yahudi. Sedangkan Abdullah bin Salam dahulu adalah pembesar orang-orang Yahudi. Falam tu'mihir riyasatu hatta yutrakad dinal qawima. Namun kedudukan yang dia miliki, karena Abdullah bin Salam sudah menjadi pembesar, sudah menjadi sesepuh, sudah menjadi orang yang punya kedudukan tinggi. Namun falam tu'mihi ar-riyasatu. Namun kedudukan yang beliau miliki tersebut tidak membuat dia buta. Tidak membuat dia meninggalkan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Ketika sampai kepadanya ajaran Islam, dia menerima Islam. Dia tahu ini ajaran yang benar. Bukan gara-gara dia sudah punya kedudukan, wah, dia mengatakan, wah gengsi dong, kalau saya ikut Islam saya mulai dari awal lagi. Sekarang saya sudah punya kedudukan. Kalau saya masuk Islam saya jadi nol lagi. Beliau tidak demikian, beliau tidak gengsi. Maka kedudukan tidak membuat mata beliau buta, tidak membuat hati beliau buta. Wa kadzalika Ka'ab al-Ahbar, demikian juga sahabat yang lainnya itu Ka'ab al-Ahbar. Wa fi ba'di turukil hadis, dalam sebagian jalan hadis yang lain dikatakan, ini disebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih. Ya, sedangkan Wahab bin Munabbih ini tabi'in. Maka andaikan hadis ini sanadnya bersambung, namun kita katakan hadis ini mursal, ya, karena ini dari tabi'in, bukan dari sahabat Nabi. Andaikan sanadnya bersambung. Wahab bin Munabbih mengatakan, wala sakhibun fil aswaq. Rasulullah SAW bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala qawwalun lil khana. Dan bukan orang yang suka mengatakan al-khana. Al-khana artinya al-fuhshu. Perkataan-perkataan yang keji. Usaddiduhu li kulli jamilin. Semua perkara yang indah dari diri beliau, usaddiduhu. Aku pasti setuju. Wa ahabu lahu kulla khuluqin karimin. Semua akhlak yang mulia dalam diri beliau, ahabu, aku menyukainya. Wa ja'alus sakinata libasahu. Dan aku melihat pakaian beliau adalah as-sakinah, ketenangan. Wal birra syi'arahu. Dan aku melihat syiar beliau adalah kebaikan. Wa taqwa dhamirahu. Dan aku melihat bahwasanya hati beliau dipenuhi dengan ketakwaan. Wal hikmata makulahu. Dan perkataan beliau semuanya hikmah. Hikmah itu artinya sesuai dengan proporsinya dan tempatnya. Perkataannya hikmah adalah perkataannya sesuai dengan proporsinya dan tempat dia mengatakannya, pas. Wasidqa wal wafa'a tabi'atahu. Dan kejujuran serta menepati janji adalah tabiatnya. Wal afwa wal ma'rufa khuluquhu. Suka memaafkan dan kebaikan adalah akhlaknya. Wal adla siratahu. Dan keadilan adalah cara hidupnya. Wal haqqa syari'atahu. Dan kebenaran adalah syariatnya. Wal huda imamahu. Dan petunjuk atau kebenaran adalah imamnya. Wal islam millatahu. Islam adalah agamanya. Wal wa ahmada ismahu. Ahmad adalah namanya. Ahdi bihi ba'da dhalalati. Aku memberikan petunjuk kepada orang lain setelah dia sesat. Aku memberikan petunjuk bihi dengan ajaran Rasulullah kepada orang lain setelah orang lain ini sesat. Wa u'allimu bihi ba'dal jahalati. Aku mengajarkan orang lain bihi dengan ajaran beliau, ajaran Rasulullah, ba'dal jahalati, setelah orang ini jahil. Wa arfa'u bihi ba'dal khamalati. Dan dengan ajaran beliau, orang yang khamalah, orang yang rendah menjadi arfa', menjadi tinggi. Wa usammi bihi ba'dan nukrati. Dan dengan ajaran beliau, orang yang nukrah, orang yang licik, menjadi usammi, menjadi berakhlak mulia. Wa ukathiru bihi ba'dan qillati. Dengan ajaran beliau, orang yang merasa kurang, ukathir, senantiasa merasa banyak. Orang yang senantiasa merasa kekurangan, tidak qanaah, merasa miskin terus, setelah mengenal ajaran Rasulullah SAW, dia merasa kathir, merasa punya harta yang banyak. Ba'ughni bihi ba'dal ailati. Dengan ajaran beliau, orang yang ailah, orang yang miskin, merasa kaya. Wajma'u bihi ba'dal furqati. Dengan ajaran beliau, orang yang berpecah belah menjadi bersatu. Wa u'allifu bihi baina qulubin mukhtalifatin wa ahwa'in mutasyattitatin. Dengan ajaran beliau, hati-hati yang berselisih dan hawa nafsu yang berbeda-beda menjadi u'allifu, menjadi terikat, menjadi bersatu. Wa umamin mutafarriqatin. Dengan ajaran beliau, umat-umat yang berbeda-beda, yang terpecah belah menjadi bersatu. waj'alu ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Dengan ajaran beliau, umat yang mengamalkan ajaran beliau menjadi umat yang terbaik yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Ini riwayat dari Wahab bin Munabbih. Umum alam tentang derajat riwayat ini. Ya, namun andaikan sanadnya bersambung, ya, tadi kita katakan ini hadis yang mursal, ya, karena Wahab bin Munabbih ini tabi'in. Ya, namun sebagaimana kita sudah bahas bahwasanya riwayat-riwayat yang dhaif dalam Sirah Nabawiyah ini dikasih kelonggaran. Kita boleh ceritakan, kita boleh benarkan, ya, dengan beberapa syarat yang sudah pernah kita jelaskan. Waqad akhbara alaihi salam an sifatihi fi Taurah faqala wa huwa as-sadiqul amin. Dan Nabi juga pernah mengabarkan tentang sifat-sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat. Kali ini sabda Nabi. Kalau tadi perkataan Abdullah ibn Amr ibn al-As, perkataan Abdullah bin Salam, perkataan Ka'ab al-Ahbar dan juga Wahab bin Munabbih. Kalau ini perkataan Rasulullah langsung. Ya, atau ini hadis qudsi juga, ya. Kata Allah Ta'ala, Abdi Ahmadul Mukhtar. Hambaku adalah Ahmad. Namanya Ahmad Al-Mukhtar. Dia adalah orang yang terpilih. Mauliduhu Makkah. Tempat lahirnya adalah Mekah. Wa muhajaruhu Al-Madinatu. Tempat dia berhijrah adalah kota Madinah. Wa ummatuhu Alhamaduna Allah ala kulli halin. Dan umat beliau adalah orang-orang yang suka memuji Allah di setiap waktunya, di setiap keadaannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam sunnahnya. Maka ini di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis-hadis ini isinya cocok dengan Taurat. Isinya berisi tentang penyebutan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cocok seperti ada dalam Taurat. Dan kita lanjutkan sedikit untuk membaca satu bab lagi. Tabsyirul Injil. Kabar tentang diutusnya Nabi dalam Injil. Basyara Isa alaihissalam qaumahu fil Injil bil farqilid. Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan kaumnya dalam Injil tentang akan datangnya Farqilid. Ini bahasa Yunani. Wa ma'nahu qaribun min Muhammadin aw Ahmada. Dan makna Farqilid dalam bahasa Yunani ini maknanya hampir mirip dengan nama Muhammad. Artinya orang yang terpuji. Atau Ahmad. Ahmad sama artinya orang yang terpuji. Maka Nabi Isa mengabarkan dalam Injil akan datang orang yang namanya Farqilid. Farqilid artinya Muhammad. Maka ini kabar dari Nabi Isa bahwasanya akan datang Nabi terakhir bernama Muhammad. Wa yusaddiquhu fil Qur'an qaulullahi ta'ala fi surati Saff. Dan ini juga dibenarkan dalam Al-Quran. Dalam firman Allah Ta'ala di surat Saff, Allah Ta'ala firman, wa idh qala Isa ibn Maryama, ya bani Israila, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israel, aku adalah Rasulullah atas kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati, yang aku membenarkan yang ada dalam hadapan kalian, yang ada di hadapan kalian yaitu Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku mengabarkan kepada kalian akan datang seorang rasul setelahku yang namanya adalah Ahmad. Surat Saff ayat ke-6. Maka dalam Injil tadi akan disebutkan akan datang seorang Nabi bernama Farqilid. Juga dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan bahwasanya ia mengatakan kepada Bani Israel akan datang Rasul setelahku namanya Ahmad. Waqad wasafa al-Masih hadhal Farqilid bi-awsafin la tantabiqu illa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa telah mengabarkan sifat-sifat dari Farqilid ini dengan sifat-sifat yang tidak mungkin ada orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dia mengatakan, innahu yuwabbikhul 'alima atau yuwabbikhul 'alama ala khati'atihi. dia Van Qilit ini akan memperingatkan alam semesta terhadap kesalahan yang mereka lakukan, akan memperingatkan dari kesyirikan dan maksiat. Wa innahu yu'allimuhum jami'al haqqi, dan dia Van Qilit ini akan mengajarkan semua kebenaran. Li'annahu laysa yantiqu min indihi, karena dia ketika berkata-kata maka itu bukan dari lisannya. Bal yatakallamu bikulli ma yasma'u, namun dia berkata dari semua yang dia dengar dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Van Qilit yang disebutkan oleh Nabi Isa dalam Injil. Wa hadha ma warada fil Qur'anil Karim fi suratin Najm, maka ini sesuai sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an Karim surat An-Najm. Allah katakan, "Wa may yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia Rasulullah SAW tidak bicara dengan hawa nafsu, namun beliau bicara dengan wahyu yang diwahyukan. Waqad warada fi Injil Barnaba, dan terdapat dalam Injil Barnabas, alladhi dhahara mundu zamanin qaribin, yang Injil Barnabas ini masih ada beberapa waktu lalu, kata beliau, di masa beliau, ya. Injil Barnabas masih ada. Wallahu alam apa sekarang masih ada atau tidak. Wakhfathu hujubul jahalati, namun disembunyikan oleh para orang-orang yang suka menyembunyikan karena mereka jahil. Disembunyikan oleh para pembesar-pembesar orang-orang Nasrani. Ya, disebutkan dalam Injil Barnabas tersebut, dzikrus mir rasuli sallallahu alaihi wasallam sarahatan, penyebutan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lugas, secara tegas namanya Muhammad. Maka kata Syekh Al-Khudhari di sini, bahwasanya nama Muhammad tidak hanya disebutkan secara isyarah, secara isyarat dalam Injil, ya, dengan sebutan Van Qilit tadi, namun juga disebutkan secara sarahah, secara lugas, namanya plek sama, namanya Muhammad disebutkan dalam Injil Barnaba atau Injil Barnabas. Maka kesimpulannya, diutusnya Rasulullah SAW sudah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, di antaranya kitab Taurat dan kitab Injil. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil banyak faedah dan bisa kita amalkan faedah-faedah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.